Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bahwasanya kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di zaman mereka, di zaman para sahabat, itu ada pintunya dan dimasuki dari pintu. Di zaman Aisyah masih hidup. Sampai dibangunnya tembok di arah pintu. Wa huma 'adzalika tamakkun min al-wusul ila qabrihi la yadkhuluna ilayhi. Di zaman sebelum ditembok saja, para sahabat tidak menyengaja untuk masuk ke kamar Aisyah karena ingin ziarah ke kuburan Nabi. Lali salam wala lissalah. Bukan untuk salam, bukan untuk salat. Bukan pula untuk doa untuk diri-diri mereka. Bukan pula untuk yang lainnya. Bukan pula minta yang lainnya. Bukan pula an hadisin aw ilm. Walakana syaitan yatma' fihim. Tidak pula syaitan berharap. Apa maknanya tidak pula syaitan berharap? Enggak terpikir pada para sahabat untuk membesarkan kuburan atau meramaikan kuburan. Itu bukan kebiasaan mereka. Syaitan pun tidak menarik mereka, tidak menyeret mereka ke masalah itu. Karena mereka tahu, karena syaitan tahu, tidak akan diterima. Pasti ditolak. Percuma. Apa dalilnya? Bahwa syaitan ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan sudah putus asa untuk mengajak orang-orang kepada menyembah dirinya di jaziratul Arab. Taib hatta yusmi'ahum kalaman aw salaman. Enggak pernah pula syaitan membisikkan atau tidak ada membisikkan pada mereka untuk memperdengarkan salam atau kalam. Fa yadhunnuna annahu huwa kallamahum. Sehingga mereka menduga bahwa Nabi mengajak bicara mereka atau berfatwa pada mereka. Wa bayyana lahumul ahadits, atau menerangkan pada mereka hadis-hadis. Artinya syaitan pun tidak menggoda dengan cara seperti itu. Karena tahu tidak akan berhasil. Kalau sekarang kan sering. Tiba-tiba dari kuburan orang soleh ada suara. Aku berpesan pada kalian. Nah, Rasulullah SAW di zaman para sahabat, kuburannya syaitan pun tidak membuat macam-macam di sana. Misalnya berkata, yusmi'uhum kalaman, memperdengarkan pada mereka ucapan-ucapan. Au salaman, atau memperdengarkan ucapan salam. Waalaikumsalam. Rasulullah menjawab. Ya, tahu bahwa mereka pasti akan menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengapa? Karena mereka ulama, orang-orang berilmu. Jangankan para sahabat, Imam Ahmad rahimahullah, ketika ada sesuatu yang aneh atau cahaya dan sebagainya, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dilempar dengan sendalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cahaya yang berkata ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu. Dilempar dengan sendal. Tahu. Kalau saja cahaya itu muncul pada orang-orang jahil dan menyatakan ana rabbukumul a'la, pasti orang tersebut akan berkata, wah, saya menjadi wali. Saya mendapatkan wahyu, wangsit dari Allah Ta'ala. Langsung Allah yang nyampaikan kepada saya. Ini qulana a'azakumullah karena jahil. Adapun para sahabat tidak demikian. Maka syaitan pun la yatma'. Walakana syaitan yatma', tidak pula syaitan menginginkan menyesatkan mereka dengan cara-cara seperti itu, memperdengarkan kalam atau salam, fayadununa annahu wa kallamahum, agar mereka mengira bahwasanya Nabi mengajak bicara mereka dari kuburnya, wa aftahum, atau berfatwa kepada mereka, wa bayyana lahumul ahadits, atau menerangkan hadis-hadis pada mereka, au annahu qad radda alaihimus salam, atau agar mereka menduga kalau Nabi menjawab salam mereka. Radda alaihimus salam bi sautin yusma' min kharij, dengan suara yang terdengar oleh mereka. Wa alaikumussalam. Kama tama'a syaitan fi ghairihim. Tidak seperti pada kuburan-kuburan lain, syaitan menggoda dengan cara seperti itu. Ini kuburan-kuburan belakangan. Mengapa? Karena orang-orangnya. Dulu ulama, sekarang juhala. Dulu syaitan tahu, kalau saya fitnah seperti ini, enggak akan berhasil. Tapi sekarang, syaitan tahu bahwa orang-orang bodoh ini mudah ditipu. Maka muncul suara, aku waliullah, atau akulah Syekh Maulana, Fulan ibni Fulan. Aku katakan pada kalian, teruslah. Ramekan kuburanku. Makin semangat mereka. Padahal jelas-jelas dilarang oleh Nabi SAW untuk menjadikan kuburan sebagai id. Fadallahum inda qabrih. Maka orang-orang bodoh tadi disesatkan oleh syaitan di kuburan-kuburan. Wa qabri ghairihi, dan kuburan lainnya. Hatta dhannu anna sahibal qabri ya'muruhum. Hingga mereka menduga bahwa pemilik yang dikubur inilah atau orang yang dikubur inilah yang menyuruh mereka. Wa yanhahum, atau melarang mereka. Wa yuftihim, atau berfatwa pada mereka. Wa yuhadithuhum, atau mengajak bicara mereka. Fid zahir, secara terang-terangan, bukan mimpi. Seperti pimpinan-pimpinan tarekat selalu membanggakan, atau pengikut-pengikut tarekat selalu membanggakan pimpinannya, bahwa pimpinan tarekatku pernah datang ke Masjidil Haram di Madinah, memberi salam kepada Nabi, tangan Rasulullah yang mulia keluar, menjabat tangannya. Ada gak kisah itu? Banyak. Khamil bin A'azakullah, dua kemungkinan. Imma dusta 100%. Atau ternyata itu tangan-tangan syaitan. Loh, tadi ada yang megang siapa ya? Wah, jangan-jangan Rasulullah. Betapa mulianya aku. Betapa hebatnya aku. GR. GR mengira bahwa itu adalah tangan Rasulullah SAW. Atau mungkin ada kejadian-kejadian karena berdesak-desakannya. Ada orang yang ingin jatuh megang tangan dia. Siapa tadi yang megang tangan saya? Oh, jangan-jangan Rasulullah. Itu juga sama. Masih ada sekian kemungkinan. Kita katakan pada mereka, jangan GR. Kalau saja tangan Rasulullah SAW bisa keluar untuk menjabat tangan orang yang soleh, maka sungguh yang lebih soleh dari kalian itu sudah banyak yang kesana. Para sahabat, Abu Bakar wa Umar, wa Uthman, wa Ali, ahli baitnya. Dan banyak pula dari para a'immah, dari kalangan tabi'in, wa tabi'it tabi'in, enggak pernah dengar cerita mereka berjabat tangan dengan tangan Rasulullah SAW keluar dari kuburannya. Waalaikumsalam. Tidak pernah. Khana bin A'azakumullah. Sehebat apa kamu ini? Jangan GR. Coba lihat lagi tadi. Yang nyenggol tanganmu itu apa? Jangan-jangan bukan tangan. Kok ada nyenggol tadi? Jangan-jangan bukan tangan itu. Sesuatu yang lewat di tanganmu. Ini khana bin A'azakumullah. Mereka berlebihan, melampaui batas. Qala, dikatakan, wa annahu yakhruj min al-qabri wa yarawnahu kharijan min al-qabr. Adapun sekarang sering dapat cerita seperti itu. Ada suara gaib lah, ada tangan yang keluar, annahu yakhruj min al-qabri, bahwasanya orang itu keluar dari kuburnya. Wa yarawnahu kharijan, dan mereka melihat ada sosok yang keluar dari kuburan, mukanya mirip yang dikubur. Ini benar-benar sosok keluar dari kuburannya, bentuknya seperti manusia, dan wajahnya seperti wajah yang dikubur tadi. Apakah wali fulan atau habib fulan? Keluar. Wa yadhunnuna anna nafsa abdanil mauta kharajat tukallimuhum. Dan mereka mengira bahwa itu benar-benar nafsa abdanil mauta, benar-benar badan si mayit keluar dari kuburnya. Tukallimuhum, mengajak bicara mereka. Ini juga sering dengar. Kuburan ini kuburan keramat. Dulu ketika sedang rame-ramenya mereka, muncul sosok dari kuburan itu. Kemudian tersenyum pada mereka. Dan berkata begini dan begitu. Qul inna a'udzubika, sama kita jawab seperti tadi. Bahwasanya itu adalah syaitan yang menyerupa. Wa anna ruhul mayyit tajassadat. Mereka mengira bahwa ruhnya mayit berbentuk atau berwujud pada mereka. Fara'auha, mereka melihatnya. Ra'ahumun Nabi SAW Lailatul Mi'raj, seperti apa yang dilihat oleh Nabi Lailatul Mi'raj. Fara'auha, kama ra'ahumun Nabi SAW Lailatul Mi'raj. Mereka bisa melihatnya seperti apa yang dilihat mereka oleh Nabi di Lailatul Mi'raj. Nabi diangkat atau dibawa Isra dan Mi'raj. Beliau bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan sekian anbiya. Di mana itu? Nah, mereka menganggap diri mereka seperti Nabi juga ketika Mi'raj. Bisa ketemu orang mati ini, orang mati yang itu. Tiba-tiba keluar jelejek di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah faktor ujub binafsi. Faktor bangga diri. Gede rasa. Merasa dirinya paling hebat, paling soleh, paling tingginya, paling murninya ila akhirnya. Wal maqsudu anna sahabah lam yakunu i'taduna salata wassalam alaihi inda qabrih. Maksud dari pembahasan tadi adalah bahwa para sahabat tidak terbiasa menyengaja datang ke kuburan untuk salawat dan salam di sisi kuburan. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang setelah mereka. Minal khuluf, dari orang-orang khalaf. Wa inama kana ba'duhum ya'ti min kharij fayusallim alaih. Kalaupun Allahumma illa ketika terjadi seseorang sahabat datang dari safar memberi salam kepada beliau datang dari safarnya, itu pun tidak ke kuburannya, tapi cukup di depan kamarnya saja, atau bahkan ketika masuk ke masjid, assalamualaikum ya Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaidullah ibn Umar dari Nafi', bahwasanya Ibn Umar ketika datang dari safar, beliau mendatangi kuburan Nabi SAW. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Bakrin. Assalamu alayka ya Abatah. Ibn Umar ketika datang dari safar, beliau mendatangi kuburan Nabi SAW dari luarnya. Kenapa saya katakan dari luarnya? Karena di sana ada tiga kuburan. Yaitu kuburan Rasulullah SAW, kuburan Abu Bakar, dan kuburan Umar. Maka Ibn Umar memberi salam kepada tiga-tiganya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Bakrin. Kemudian assalamualaikum ya Abatah. Dan juga salam atasmu wahai bapakku. Thumma yansarif. Kemudian pergi. Qala Ubaidullah. Berkata Ubaidullah. Ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi SAW fa'ala dhalika illa Ibn Umar. Kata yang meriwayatkan, aku tidak tahu seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi yang melakukan hal demikian kecuali Ibnu Umar saja. Maka inilah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, bahkan ahlu sunnah. Ketika datang ke Madinah, maka melewati depan kamar Aisyah dan kemudian memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallam. Jazakallahu anna wa anil muslimina. Wa ani ummati Muhammad sallam. Assalamualaikum ya Abu Bakr. Jazakallahu anna wa anil muslimin. Assalamualaikum ya Umar. Ila akhir. Wa hadha yadullu ala annahu la yaqif 'inda al-qabr lid-du'a idza sallam. Itu pun yang dilakukan oleh Ibnu Umar hanya salam saja. Melewati assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Abati, kemudian pergi. Tidak berdoa dengan khusus di sana, tidak membaca ini dan membaca itu, tidak. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. La kama yaf'aluhu katsir. Qala Syekhul Islam rahimahullah, لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. Karena yang demikian tidak dinukil dari Nabi SAW, maka itu adalah kebid'ahan murni dalam majmu' fatawa. Wabil maqsud disebutkan qala Malik la ara an yaqifa 'inda qabri Nabi SAW walakin yusallim wa yamdi. Aku tidak berpendapat. Sekarang kata Imam Malik. Apa yang dikatakan bid'ah oleh Syekhul Islam? Bukan memberi salamnya. Tetapi berdiri di sana berlama-lama. Dengan sekian macam doa-doa dan sebagainya. Ini yang tidak dianjurkan. Mengapa? Dikhawatirkan jadi ramai di sana dan akhirnya menjadi Eid. Menjadi Eid. Fakana bid'atan mahdhah. Maka itu adalah bid'ah. Imam Malik rahimahullah berkata, la ara, aku tidak sependapat untuk berdiri seseorang di kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin yusallim wa yamdi. Tetapi cukup memberi salam dan jalan. Tidak perlu berhenti. Wa nassa Ahmad annahu yastaqbilul qiblah. Dan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya kalau engkau memberi salam kepada Nabi maka menghadap kiblat. Bukan menghadap kuburan. Wa yajalal hujrah an yasarih. Jadikanlah kamar Aisyah tadi di sebelah kirinya. Berarti kau di mana? Kalau engkau menghadap kiblat dan hujrah ada di kirimu, berarti kau di mana? Naam. Raudhah. Di raudhah. Naam. Li'alla yastadbir, agar jangan membelakangi. Kalau engkau di depan kamar Aisyah, engkau menghadap kiblat, membelakangi Rasulullah SAW. Engkau menghadap pada Rasulullah SAW, membelakangi kiblat. Baik. Maka kalau dari kiri, kamu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah dalam keadaan menghadap ke kiblat, maka itu tidak membelakangi Rasulullah SAW dan tidak membelakangi kiblat. Nah, dan tempatnya pun di tempat yang mulia, yaitu di Raudhah. Wabil jumlati qad ittafaqa al-a'immatu ala annahu idza da'a la yastaqbilu al-qabr. Ringkasnya berarti sepakat para a'immah, para imam-imam, bahwa siapa yang berdoa jangan menghadap kuburan. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Nabi apa kepada Allah? Ya kepada Allah. Ya kalau begitu menghadap kiblat. Jangan menghadap ke kuburan. Wa tanaza'u hal yastaqbiluhu 'inda salam 'alaihi aw la. Tetapi berselisih para ulama tentang salam. Kalau salam kemana menghadapnya? Sebagian menganggap bahwa salam itu doa. Maka menghadapnya ke kiblat. Sebagian mengatakan salam itu adalah sapaan. Maka menghadapnya ke kuburan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di sinilah berselisihnya para ulama. Adapun doa tidak berselisih. Doa itu menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Wa fil haditsi dalilun ala man'i syaddir rihal ila qabrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di dalam hadis ini pula ada dalil larangan untuk mengadakan perjalanan safar ke kuburan-kuburan atau ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga niatkanlah safar kalian ke Madinah adalah untuk ziarah Masjid Nabawi. Setelah sampai di Masjid Nabawi baru kamu niatkan silahkan ziarah ke kuburan Baqi', ziarah ke kuburan Nabi, mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Tetapi ketika berangkat, kamu mengadakan safar yang jauh, biaya yang besar, adalah untuk umrah atau untuk haji. Atau dengan kata lain, ziyaratal masjid, masjidil haram, wa masjidin nabawi. Wa ziyaratal masyair, ziyarah masyair. Adapun mengadakan perjalanan khusus untuk mendatangi kuburan, tidak boleh. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa. Ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan safar kecuali ke tiga masjid. Enam. Wa ila ghairihi minal qubur. Demikian pula mengadakan perjalanan safar ke tempat-tempat kuburan lainnya selain kuburan Nabi. Atau tempat-tempat keramat lainnya. Tidak perlu kita mengadakan perjalanan jauh untuk ke kuburan. Lianna dhalika min ittikhadiha aidan atau a'yadan. Karena itu berarti engkau menjadikan kuburan sebagai tempat keramaian, tempat perayaan. Bal min a'zami asbabil isyraki bi ashabiha. Bahkan itu merupakan salah satu penyebab-penyebab terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan. Isyraki ashabiha, penyebab kesyirikan pelaku-pelakunya. Wa hadhihi mas'alatun, wa hadhihi hiyal mas'alah allati afta biha Syekhul Islam. Ini adalah masalah yang telah difatwakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. A'ni man safara limujarrad ziyarati quburil anbiya wassalihin. Ya'ni, yang saya maksud adalah ucapan beliau, siapa yang safar hanya untuk menziarahi kuburan-kuburan para nabi atau orang saleh adalah perkara yang dilarang. Wa nuqila fi ikhtilaful ulama. Ada dinukil oleh beliau sendiri perselisihan para ulama. Famin mubihin lidzalik. Ada yang membolehkan. Di antaranya Al-Ghazali, Abu Muhammad Al-Maqdisi, wa min mani'in lidzalik, dan juga ada yang melarangnya. Kabni Battah, seperti Ibnu Battah, Ibnu Aqil, wa bi Muhammad Al-Juwayni wal Qadhi Iyad. Wa huwa qaulul jumhur, nass 'alaihi Malik, dan ini adalah pendapat jumhur yang disebutkan oleh Imam Malik dengan nas, wa lam yukhalifhu ahadun min al-a'immah, dan tidak diselisihi oleh seorang pun dari para imam. Wa huwa as-shawab, dan itulah yang benar. Pendapat yang kedua, pendapat yang dikatakan wa min mani'in, dan juga ada yang melarangnya, seperti Ibnu Battah, Ibnu Aqil, Abu Muhammad Al-Juwayni, Al-Qadhi Iyad, wa huwa qaulul jumhur, dan ini pendapat jumhur, dan juga ditegaskan dengan nas oleh Imam Malik, dan tidak diselisihi oleh imam yang lainnya, dan itu yang benar karena didukung dengan hadis fi sahihain. Lima fi sahihain. An Abi Sa'id al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar kecuali ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidi Hadha, wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dan Masjidku ini, kata Nabi, artinya Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa. Fadakhala fin nahyi, maka tentunya dilarang mengadakan perjalanan hanya untuk menziarahi tempat-tempat keramat atau kuburan-kuburan keramat. Fadakhala an-nahyi atau fadakhala fin-nahyi termasuk di dalam larangan syadduha li ziyaratil qubur wal masyahid. Termasuk yang dilarang adalah mengadakan perjalanan untuk ziarah kubur atau mendatangi tempat-tempat keramat. Fa imma an yakuna nahyan wa imma an yakuna nafyan. Kalimat tersebut la tusaddur rihal, tidak diadakan perjalanan, bisa bermakna larangan, tidak boleh. Bisa bermakna nafian, tidak ada yang namanya ziarah, tidak ada yang namanya safar untuk kemana-mana kecuali ketiga masjid. Wajah fi riwayatin bisighatin nahi. Tetapi yang rajih dari dua makna ini, apakah nafi atau nafi, apakah nahi atau nafi, yang lebih rajih adalah nahi. Limana? Karena datang riwayat lain. Ja'a fi riwayatin bisighatin nahi, dalam bentuk larangan, yaitu dengan kalimat la tashuddu ar-rihala. Baik, kalau tadi tidak diadakan perjalanan, ini kayak berita, seperti nafi. Walaupun bisa nafi bimakna nahi, buat tidak diadakan perjalanan, maksudnya jangan diadakan perjalanan. Itu banyak. Banyak. Seperti pada kalimat-kalimat la salata la salata. Itu juga berita, tapi maknanya jangan. Apalagi ada yang lafadznya bukan la tushaddur rihalu, tetapi lafadznya la tashuddu arrihala. Kalian jangan mengadakan perjalanan. Baik. Wadih. kalau sudah ada dalil yang menjelaskannya. Wal hadis bil hadis yuwaddih. Wal hadis bil hadis yusarrih. Hadis dijelaskan dengan hadis lain. Riwayat dijelaskan dengan riwayat lain. Enam. Fata'ayyana ayyakuna linnahi. Maka jelaslah bahwa itu adalah larangan. Barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wa afiyah. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu lak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu hizbiyah? Dan apa hukum tanzim dalam dakwah salafiyah? Hizbiyah adalah ta'assub pada orang tertentu atau tokoh tertentu walaupun dalam keadaan salah. Itu hizbiyah. Kalau seseorang sudah terikat dengan satu orang, apalagi dengan baiat, dengan sumpah setia, apapun dari pendapat dia, apapun dari ucapan dia, dia ikuti. Salah maupun benar. Hadhi hizbiyah. Hadhi hizbiyah. Adapun tanzim sudah kita singgung tadi. Keteraturan itu adalah ciri kaum muslimin. Kebalikannya, liar itu ciri jahiliyah. Maka yang namanya kaum muslimin, apalagi ahlu sunnah, selalu dalam keadaan teratur. Segala sesuatu bermusyawarah. Segala sesuatu diatur. Nah, sehingga kalau mereka biasa menjadikan seseorang tokoh untuk tempat bermusyawarah, tempat bertanya, mereka datang kepadanya untuk minta pengarahan, khususnya orang yang berilmu, kata Syekh Muqbil rahimahullah, orang yang berilmu dan orang yang dituakan, sepuh, berdatangan untuk menanya sebagaimana mestinya, apa yang terbaik, itu bukan hizbiyah. Selama tidak ta'assub ketika salah. Kalau salah, kita katakan salah. Kalau keliru, kita katakan keliru. Walaupun kita tetap menghormatinya, tetap memuliakannya sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang tua di antara kita, senior, tentunya kita hormati. Maka itu sama sekali bukan hizbiyah. Sehingga akan terlihat hizbiyah itu ketika sudah mulai tetap ditokohkan dalam keadaan dia dhal. Maka itu hizbiyah. Sehingga kadang-kadang mereka berkumpul pada satu tokoh tertentu dari orang yang dianggap lebih sepuh, lebih berilmu, lebih senior. Setelah itu terlihat penyimpangan, maka kita lama-lama tinggalkan dia. Berarti kita bukan hizbiyah ketika itu. Buktinya ketika menyimpang ditinggal. Alias saya kata alik. Dan itu sudah kita saksikan. Bagaimana ketika para ulama menegur kita, marah kepada kita dengan perkara yang berbau politik, kita tinggalkan. Alhamdulillah. Demikian pula orang lain. Kita jadikan sebagai orang yang kita anggap paling tahu atau paling paham. Kita bertanya pada mereka. Kita minta pengarahan dari mereka. Itu bukan hizbiyah. Dan itu seharusnya. Salafiyin memiliki orang yang dituakan untuk bertanya, untuk minta bimbingan, minta pengarahan. Itu suatu yang wajar. Suatu yang wajar. Mesti akan terjadi bagaimanapun juga. Apakah mereka, kita, atau hizbiyun sururiyun seperti itu. Biasa. Tetapi ketika dalam keadaan menyimpang sesat, tetap mereka pegang, tetap mereka bela, disitulah hizbiyahnya. Mafhum. Pokoknya, itu adalah guru saya. Pokoknya, itu adalah pimpinan saya. Walaupun, sudah mengarah kepada hizbiyah. Kebiasaan santri menggibahi asatidah yang sudah ditahdir. Ngapain? Ngapain menggibahi santri? Menggibahi ustaz yang sudah tahdir. Ngapain? Buang waktu. Kalau bicara tentang penyimpangannya atau kesalahannya, agar orang lain berhati-hati, itu tidak mengapa. Indal hajah ketika diperlukan. Tetapi kalau buang waktu isinya ngobrol tentang fulan, fulan, fulan, di rumahnya, istrinya, anak-anaknya, ininya, itunya, ngapain? Buang-buang waktu, karena enggak berkait dengan masalah manhaj. Taib, yang semestinya adalah perkara yang paling penting buat kalian para thalabul ilm adalah thalabul ilm. Dan berbicara tentang fulan wa fulan ketika berkait dengan ilmu. Ketika berkait dengan ilmu. Ustaz, apakah Ghazali itu ulama ahlu sunnah? Ini berkait dengan ilmu. Karena barusan dibaca pendapat Ghazali. Khan ibn a'azakumullah. Beliau Al-Ghazali ini, Al-Ghazali yang dulu, bukan Muhammad Ghazali yang belakangan. Muhammad Ghazali yang belakangan, Ikhwani, nulis kitab sirah. Adapun ini, Al-Ghazali yang dulu, adalah orang yang banyak berbicara dulunya tentang filsafat. Bahkan sesat dan menyesatkan. Membikin buku yang sesat pula. Sekian kitab-kitab sesatnya dia. Tetapi diriwayatkan bahwa dia berakhir dengan menyesali apa yang dia lakukan. Dia terjerumus dalam sekian filsafat. Sehingga buku-bukunya juga banyak mengandung filsafat-filsafat. Siapa yang membaca bukunya dia akan bingung. Bahkan tersesat. Ada buku beliau yang menjadi perdebatan. Apakah ini buku layak dibaca atau tidak. Yaitu buku Ihya Ulumuddin. Sangat terkenal. Mengapa? Karena banyak fawaid di dalamnya. Tetapi juga banyak kalimat-kalimat yang berbahaya dalamnya. Para ulama melihat bahayanya. Maka tidak melihat apa yang merupakan faedah karena bisa diambil dari kitab-kitab lain. Sehingga beliau menyatakan bakar buku itu. Ada yang menyatakan ini bukan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Mematikan ilmu agama. Baik. Ada pula yang melihat bahwa ini ada fawaidnya tapi sayang sekali. Ada kalimat-kalimat yang berbahaya di dalamnya. Maka beliau ringkas. Ringkasan Ihya Ulumuddin. Ada yang menyebutkan dengan kitab Fawaid Ihya Ulumuddin. Kenapa sampai memaksakan seperti itu? Karena melihat apa yang ada di dalamnya dari faedah-faedah unik. Jarang didapat dalam kitab-kitab lain. Yaitu yang banyak mengenai hati dan lisan. Tetapi kalau membaca buku Ihya Ulumuddin secara langsung tanpa ringkasan dari ulama ahlu sunnah, berbahaya. Jangan. Jangan dibaca buku tersebut. Dan saya pernah mengalami bertemu dengan seorang korban buku itu. Dia tidak mau bicara apapun. Diam saja di rumahnya seperti orang stres. Orang tuanya bingung, bapaknya bingung, saudaranya bingung, kakaknya, semuanya bingung. Sampai ketika saya ngisi kajian di tempat tersebut atau di desa tersebut, datang orang tuanya, tolong anak saya. Kenapa? Sepertinya stres. Sudah sekian pekan, sekian bulan tidak mau ngomong apapun dan tetap di rumahnya gak mau kemana-mana. Saya datangi rumahnya, diajak bicara. Gak jawab. Kamu ini kenapa? Gak mau jawab. Diam. Seperti orang bisu. Saya tanya ini, saya tanya itu, tidak ada yang jawab. Taib, kalau kamu tidak mau jawab, saya yang akan berbicara kepada kamu dan kamu dengar. Karena saya tahu dari bapaknya bacaan-bacaannya. Di antaranya buku itu. Buku Ihya Ulumuddin itu begini, begini, begini, begini. Saya tidak minta dia jawab. Saya cuma nerangkan saja. Tentang kesesatan sufi. Kesesatan buku itu. Dan berlebihannya dalam masalah bicara. Ini semua begini, begini. Sampai dia mengatakan. Terucap. Sesat, Ustaz. Sekarang kamu mau bicara sekarang. Sudah sembuh, Anda bilang. Di antara bukti kesesatannya adalah ini. Kenapa kamu sampai stres seperti itu? Karena buku ini berlebihan. Gulu. Berlebihan dalam bicara bahayanya ngomong. Bahayanya berbicara. Ada 20 bahaya berbicara. Atau mungkin lebih dari itu. Orang yang diam itu hebat. Dipuji juga dengan sekian puluh lagi. Diam itu istimewa. Diam itu mulia. Diam itu bijaksana. Diam itu selamat. Diam itu tidak celaka. Diam itu sekian macam faedah-faedah diam dan berbahayanya ngomong. Qunibnina azakumullah sampai pada kalimat yang hak saja dalam masih dalam buku itu. Kalau kamu sampaikan, orang lain tersinggung, salah paham, kamu berbuat dosa. Sehingga kebaikan pun akan jadi jelek buat orang lain. Maka diam lebih selamat. Ini jelas keliru. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama ahlus sunnah menyatakan bahaya lidah itu ada dua. Bahaya berbicara dan bahaya diam. Afatul lisan, afatani. Afatul lisan itu ada dua. Afatul kalam, wa afatul sukut. Bahayanya berbicara dan bahayanya diam. Bahaya berbicara, kalau dia berbicara dengan kebatilan-kebatilan, maka dikatakan syaitanun natiq. Syaitanun natiq. Tapi kalau dia diam dari kebenaran, maka itu syaitanun akhras. Setan bisu. Setan ngomong aja jelek, apalagi setan bisu. Syaitanun akhras. Maka Al-Ghazali ini di akhir hidupnya, dia dalam keadaan menyesali terbuangnya waktu. Dan dia menyatakan penyesalannya, sesungguhnya lebih mudah dalam beragama untuk membaca hadis dan mengamalkan. Itu kesimpulannya. Yang dipegang oleh beliau, Sahih Bukhari. Membaca hadis dan mengamalkan. Selesai. Ini barakallahu fikum, sehingga mereka kadang masih menukil ucapan Al-Ghazali. Padahal beliau dalam keadaan sepanjang hidupnya, karya-karyanya adalah banyak yang menyimpang sesat karena dia adalah sufi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.